Ada pertanyaan, dari mana Ustaz tahu bahwa jarak antara pundak dan telinganya malaikat 700 tahun? Ya dari hadis, maksud dari ra'yu. Dari hadis, ya ibn al-halal dari hadis. Itu terdapat dalam silsilah ahadis as-sahihah. Terdapat dalam silsilah ahadis as-sahihah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Aras itu dipikul oleh malaikat yang kuat dan besar. Di keterangan ini saya berpendapat antum ini siapa ya akhi? Allah yahdik. Ada lagi makhluk yang lebih besar. Antum, ketika antum mengatakan saya berpendapat, antum siapa? Ustaz? Ulama? Itu hilangkan tuh perkataan menurut pendapat saya, itu hilangkan ini. Ya, orang-orang yang egois dan sombong. Tawadu, bagaimana penjelasan para ulama, pendapat ulama. Yang pendapat saya, ketika antum mengatakan pendapat saya ini siapa? Udah menguasai Quran? Udah menguasai hadis? Baca Quran belum bisa menurut pendapat saya lagi.